بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه، وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفر، وكراهية الانحناء. هذه عدة أمور قصد رحمه الله تعالى بيانها في هذه الترجمة، وهي كلها تتعلق بما يكون عند اللقاء من مصافحة أو معانقة أو تقبيل أو نحو ذلك، مما سيأتي بيانه فيما ساقه رحمه الله تعالى من مرويات في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: عن أنس، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث أيها المستمعون الكرام كلها في المصافحة، وأنها كانت من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسين به صلوات الله وسلامه عليه، وفيها ثواب المصافحة العظيم. عندما يلتقي المسلمان يصافح أحدهما الآخر ويتصافحان إذا التقيا، وأن ذلك من موجبات غفران الذنوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إلا غفر لهما قبل أن يفترق. وهذا دليل على عظيم فضل المصافحة، وأن المصافحة تستحب عند تلاقي الإخوان. ومعنى المصافحة أن يضع كل منهما صفحة يده في يد الآخر، فيمسك بيده واضعا صفحة يده على صفحة يده الآخر. ولا شك أن هذه الهيئة عند التلاقي هيئة عظيمة، فيها من اللطف وفيها من معاني المودة والصفاء ما لا يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada karib kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bab yang baru yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu bab istihbabul musafahah inda liqa, yaitu bab tentang disunnahkannya berjabat tangan tatkala bertemu. Wa basyasyatil wajhi, demikian juga disunnahkan untuk senyum tatkala bertemu. Wa taqbili yadir rajuli salih, kemudian disunnahkan juga untuk mencium tangan seorang laki yang saleh. Wa taqbili waladihi syafaqatan, demikian juga mencium anak-anaknya tatkala dengan penuh kasih sayang. Dan wa mu'anaqatil qadim min safarin wa karahiyatil inhina, demikian juga dianjurkan untuk berpelukan bagi orang yang baru datang dari safar dan dibencinya ya, menunduk ya tatkala bertemu. Judul ini berkaitan dengan beberapa perkara-perkara ya, adab-adab yang perkara-perkara ini seluruhnya berkaitan dengan adab yang harus dilakukan oleh seorang tatkala bertemu dengan orang lain. Ya, baik musafaha, berjabat tangan atau mencium tangan atau senyum atau berpelukan bertemu dengan orang yang baru safar, ya, ini adab-adab yang berkaitan dengan pertemuan dengan orang lain, bertemunya dua orang. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang beliau sebutkan dalam judul bab ini. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu dari pertama dari Abil Khattab Qatadah. Ya, beliau berkata, "Qultu li Anas," aku bertanya kepada Anas, "Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah para sahabat, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling berjabat tangan? Maka Anas berkata, "Qala na'am," iya, mereka saling berjabat tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang berikutnya juga dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lamma jaa ahlul Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," tatkala datang penduduk negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qad jaa'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah." Telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman dan mereka adalah orang yang pertama kali melakukan musafahah, yaitu melakukan jabat tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan hadis yang ketiga dari Al-Bara radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Rawahu Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian keduanya saling berjabat tangan kecuali diampunkan bagi keduanya dosa-dosa sebelum mereka berdua berpisah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis yang tadi telah kita bacakan, ya, seluruhnya berkaitan tentang berjabat tangan dan bahwasanya jabat tangan merupakan perkara atau petunjuk yang sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tentunya beruswah atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini disebutkan tentang ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berjabat tangan, terutama tatkala bertemu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, "Tidaklah dua orang muslim bertemu fayatasafahani kemudian mereka berdua berjabat tangan illa ghufira lahumā," kecuali diberi ampunan bagi mereka berdua, "qabla ayyaftariqa," sebelum mereka berdua berpisah. Oleh karenanya berjabat tangan tatkala bertemu merupakan sebab-sebab datangnya ghufranudz dzunub, sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini merupakan kemuliaan dan keutamaan, ya, yang besar bagi orang-orang yang berjabat tangan. Dan ini sangat ditekankan tatkala atau disunahkan tatkala bertemunya para ikhwan, itu tatkala ikhwan-ikhwan sedang bertemu, maka berjabat tanganlah mereka di antara mereka. Adapun musafaha, berjabat tangan, tentu kita sama-sama tahu maknanya, yaitu seorang membukakan telapak tangannya kemudian menempelkan telapak tangannya dengan telapak tangan saudaranya. Ya, ini merupakan kondisi yang sangat indah yang menunjukkan kepada lutf, kepada apa namanya, kelembutan, dan juga menunjukkan adanya mawaddah, kasih sayang di antara dua saudara yang saling berjabat tangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, yaitu berupa ampunan dosa-dosa bagi orang yang berjabat tangan. Thumma awrad rahimahullah taala hadits Anas radhiyallahu an قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه ما في الأحاديث التي قبله من سنية المصافحة عند التلاقي في كل مرة يتلاقى فيها الإخوان يلقون السلام ويصافح بعضهم بعضا، وأن هذا هو الهدي والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له، أي هل يجوز له أن ينحني؟ ومعنى الانحناء أي أن يخفض بدنه أو رأسه إلى الأمام إلى جهة القادم أو الشخص الذي أراد أن يحييه فينحني إلى جهته حتى لو لم يصل إلى درجة الركوع التام، بل مجرد الانحناء اليسير بأن يخفض رأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا من باب التحية والترحيب والاحتفاء. فقال أينحني له؟ قال لا، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه من التشبه بالأعاجم والكافرين، وهذه من طريقتهم في التحية. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، لأن المصافحة هي الهدي عند التلاقي، وورد فيها ما تقدم من غفران الذنوب وأن أنه يغفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي هذا الحديث نهي عن المعانقة والتقبيل عند اللقاء المتكرر. أما إذا كان المعانقة والتقبيل لها سبب مثل قدوم من سفر، بعد العهد بأخيك لك مدة طويلة حتى وإن لم يسافر لم ترى، إذا كان لذلك سبب عارض أو أنه قادم من سفر، فإنه يكون حينئذ المعانقة والتقبيل. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan sahabatnya, ayan hanilahu, apakah dia menundukkan kepalanya di hadapan saudara dan temannya tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak." Kemudian dia bertanya lagi, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah jika dia bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan temannya lantas dia memeluknya dan menciumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Kemudian dia bertanya lagi, fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, apakah dia hanya mengambil tangannya lalu menjabat tangannya menjabat tangan teman atau saudaranya tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata, hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dalam hadis ini, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lalu, menunjukkan akan disunahkannya berjabat tangan tatkala bertemu di antara ikhwan. Dan disunahkannya berjabat tangan ini setiap kali bertemu, ya, setiap kali bertemu disunahkan untuk berjabat tangan. Yaitu masing-masing memberi salam, kemudian berjabat tangan di antara mereka, masing-masing memegang telapak tangan saudaranya. Dan ini merupakan sunnah atau jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun inhina, ya, yaitu menundukkan kepala ke arah depan, ke arah teman yang kita bertemu dengannya, maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala orang ini bertanya kepada Nabi, apakah tatkala bertemu dengan temannya kemudian dia yanhani, yaitu dia menundukkan kepalanya ke arah temannya tersebut? Kata Nabi SAW, la, tidak. Ya, yang inhina adalah seorang menundukkan kepalanya ke arah temannya yang datang, ya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai apa namanya, dia sebagai bentuk tahiyah tatkala memberi salam kepada orang tersebut. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak sampai tunduk sampai pada posisi rukuk, meskipun belum sampai posisi rukuk, ya, seperti rukuk itu pun sudah dilarang, ya, karena ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang ajim, orang-orang kafir, yang diantara adat mereka yaitu mereka saling menundukkan kepala tatkala bertemu dengan yang lain, yang menunjukkan penghormatan dengan yang lainnya, menunjukkan ketundukan terhadap temannya manusia yang lain. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini karena ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian dalam hadis disebutkan orang ini bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang bertemu dengan temannya atau bertemu dengan saudaranya, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia memeluknya dan menciumnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, ya, ya, tidak, ya. Maka cukup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengambil tangannya kemudian menjabat tangannya. Ya, inilah sunnah tatkala seorang bertemu dengan saudaranya. Dan telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang lalu bagaimana keutamaan yang besar, ampunan yang Allah berikan kepada dua orang yang saling bertemu kemudian berjabat tangan. Dan dalam hadis ini pula ditunjukkan tentang larangan bermu'anaqah, larangan untuk memeluk dan mencium tatkala bertemu dengan saudara. Akan tapi Syekh menjelaskan bahwasanya jika ada sebab tertentu yang menyebabkan seorang untuk berpelukan, maka ini dibolehkan. Contohnya seperti kita ketemu dengan orang yang baru datang dari safar, ya, maka disunahkan kita untuk memeluknya, ya. Demikian juga tatkala meskipun kita ketemu dengan saudara kita atau teman kita yang dia tidak bersafar tapi sudah lama tidak ketemu, sudah lama sekali, sehingga kemudian kita memeluknya, ini juga diperbolehkan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه أبو داود هذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون فيهما تقبيل اليد وفي الأول منهما إضافة إلى ذلك تقبيل الرجل إلا أن سند الحديث الأول فيه كلام نبه عليه أهل العلم وتقبيل اليد يد الوالد أو الوالدة أو العالم صاحب السنة والعلم والنصح لعباد الله فمثل هذا لا فمثل هؤلاء لا بأس من تقبيل يده أو رأسه أن يقبل الولد يد والده أو يد والدته أو رأس والده أو رأس والدته أو يد العالم أو رأس العالم لكن لا يتخذ ذلك سنة عند كل لقاء وقد مر معنا في الحديث حديث أنس قال أفيلتزمه ويقبله قال لا فلا يتخذ ذلك سنة يواظب عليه عند كل لقاء وقد قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل يده وإنما يفعله بعضهم نادرا فالأفضل في مثل هذا التأسي بالصحابة مع نبيهم عليه السلام وهو المصافحة فقط لكن لو فعل ذلك نادرا قليلا مع أبيه أو مع العالم السني صاحب السنة فلا بأس بذلك لكن لا ينبغي أن يتخذ عادة لأنه ليس من عادة الصحابة مع نبيهم عليه السلام فالأفضل تركه التقبيل للأيدي والاكتفاء بالمصافحة وإذا قدم من سفر عانق أخاه وعانقه أو قبل عانق أخاه أو عانقه أو قبل فهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وانتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadis berikutnya dari Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala yahudiyun li sahibihi, ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, idhhab bina ila hadzal nabi, marilah kita pergi ke nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua pun, orang Yahudi dan temannya ini pun, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengetes Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Nabi tentang 9 ayat, tentang 9 ayat yang Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Musa AS. Maka disebutkanlah hadis yang panjang yang kemudian sampai intinya setelah itu mereka mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbala yadahu wa rijlahu. Maka dua orang Yahudi ini pun mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nashhadu annaka nabi, dan mereka berdua mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang sebuah kisah yang dalam kisah tersebut Ibnu Umar berkata, fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya mencium tangan. Mencium tangan, ya, mencium tangan seorang yang saleh, ya. Dan bahkan dalam hadis yang pertama ada tambahan, yaitu mencium kaki. Mencium kaki itu dua orang Yahudi tadi mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama telah menjelaskan sanad dari hadis yang pertama tadi ada pembicaraan, ya. Ada pembicaraan sehingga tidak dijadikan dalil, ya. Adapun hadis yang kedua, yaitu menunjukkan bahwasanya para sahabat mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, fadaunauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menjelaskan mencium tangan, ya, tangan orang-orang yang kita hormati, seperti mencium tangan ayah kita, mencium tangan ibu kita, mencium tangan seorang alim yang sahibu sunnah, yang di atas sunnah, ya, seperti orang-orang ini, tidak mengapa kita mencium tangan mereka atau kita mencium kepala mereka, mencium kepala ayah, mencium kepala ibu, mencium kepala ustaz, seorang yang mulia yang kita hormati. Akan tapi para ulama menjelaskan hal ini tidak dijadikan sebagai adat, kebiasaan, sunnah. Setiap kali ketemu dengan mereka harus mencium kepala atau harus mencium tangan mereka. Kenapa bisa demikian? Karena itu bukan kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita bacakan perkataan Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau ditanya tentang masalah mencium tangan, beliau mengatakan bahwasanya mencium tangan bukanlah kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya mereka tidak biasa mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang, tidak sering, tidak selalu. Ya, oleh karenanya yang lebih utama untuk masalah mencium tangan, yaitu kita beruswah kepada para sahabat. Bagaimana sikap mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebiasaan mereka kalau ketemu dengan Nabi adalah berjabat tangan. Inilah kebiasaan mereka. Namun sesekali mereka mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dibolehkan seorang sesekali mencium tangan ayahnya misalnya, atau mencium tangan ustadznya, mencium tangan seorang yang alim sesekali, namun tidak dijadikan sebagai adat terus-menerus, karena para sahabat tidak terus-menerus mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita jelaskan bahwasanya mencium tangan seorang yang alim terus-menerus bukanlah kebiasaan para sahabat. Mereka hanya melakukan jarang-jarang. Oleh karenanya yang lebih afdal adalah meninggalkan hal ini, tidak senantiasa mencium tangan seorang, cukup dengan berjabat tangan. Ya, adapun jika ketemu dengan saudara atau teman yang baru datang dari safar, maka boleh memeluknya dan boleh juga menciumnya. تتمت كلامي رحمه الله قال وإذا قدم من سفر عانق أخاه وإذا قدم من سفر عانق أخاه وعانقه أي أخاه أو قبل بين عينيه لا بأس. أما اتخاذ تقبيل الأيدي عادة فلا ينبغي بل هو مكروه. انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, adapun jika ketemu dengan seorang saudara atau teman yang baru datang dari safar, maka silakan memeluknya, ya, silakan memeluknya atau mencium kepalanya, ya, di antara dua matanya mencium kepalanya, ini tidak mengapa. Adapun menjadikan mencium tangan sebagai kebiasaan, setiap saat selalu mencium tangan ustadz atau mencium tangan orang yang kita hormati, ya, atau mencium seorang yang alim, ya, maka ini hendaknya jangan dilakukan, bahkan dia merupakan perkara yang dibenci. Qala rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anha qalat qadima Zaid ibn Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'ata faqara al-bab faqama ilayhi an-nabi صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن وزيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قادما من سفر فأتى أول مقدمه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله وهذا فيه المعانقة والتقبيل لأمر عارض لأن في الحديث السابق قال يا رسول الله أفيلتزمه أن يعتنق ويقبله قال لا والمراد في اللقاءات المعتادة أما إذا كان اللقاء عارض يعني عن قدوم من سفر أو مثلا طول مدة أو نحو ذلك فلا بأس به أما أن يكون اعتناق ومعانقة وتقبيل عند كل لقاء فهذا ليس من الهدي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قال فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه وفرحه بمقدمهم ولطفه صلوات الله وسلامه معهم ومسارعته في لقائهم وفيه أيضا دليل على جواز القيام للقادم من أجل الترحيب به ومعانقته ومصافحته معاونته على النزول والدخول ونحو ذلك ولا يدخل في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن القيام Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Qadima Zaid bin Harithah, datang Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Fa'atahu faqara al-bab." Maka Zaid pun mendatangi rumahku untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu gembiranya menyambut kedatangan Zaid maka dia pun berdiri sampai-sampai kain beliau pun tertarik-tarik. Fa'tanaqahu wa qabbalahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membukakan pintu lalu memeluk Zaid bin Harithah dan mencium Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula putranya Usama bin Zaid juga merupakan seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Zaid baru datang ke kota Madinah, baru datang dari safar, kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya dan menciumnya. Dan ini memberi penjelasan kepada kita bahwasanya boleh kita untuk memeluk orang yang baru kita ketemu atau kita menciumnya jika memang ada perkara yang mengharuskan hal tersebut. Contohnya seperti sudah lama tidak ketemu atau dia baru datang dari safar. Adapun hadis yang lalu yang menjelaskan tatkala seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kita bertemu ada seorang bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan temannya, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu? Apakah dia boleh memeluknya dan menciumnya?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak boleh." Ya, ini maksudnya adalah pertemuan yang biasa. Ya, pertemuan-pertemuan yang biasa itu tidak perlu berpelukan dan tidak perlu mencium, ya. Akan tapi jika ada pertemuan khusus seperti baru datang dari safar atau sudah lama tidak ketemu melepas kerinduan, maka boleh seorang memeluk saudaranya dan mencium saudaranya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Lihatlah tatkala Zaid bin Harithah datang kemudian mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan penuh tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bangkit kemudian segera menyambut sahabat yang sangat dicintainya tersebut dengan penuh kelembut sampai-sampai disebutkan bahwasanya bagaimana kain beliau atau kain beliau kemudian terseret-seret di tanah ya karena beliau begitu semangat untuk menyambut Zaid bin Harithah dan ini juga menjelaskan tentang bolehnya seorang berdiri dalam rangka untuk menyambut orang yang datang. Kita tahu bahwasanya tidak boleh kita berdiri karena menghormati seorang yang lewat. tidak boleh seorang berdiri dalam rangka penghormatan. Tapi kalau berdiri dalam rangka menyambut orang yang baru datang untuk memberi tarhib kepada dia, memberi penyambutan, atau untuk menjabat tangannya, atau untuk membantu dia masuk dalam rumah, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau berdiri, kemudian menyambut Zaid bin Harithah, kemudian beliau memeluk Zaid bin Harithah, dan beliau mencium Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الحث على الاعتناء بالمعروف وصنائع المعروف مع الإخوان وعند ملاقاة الإخوان. ولا شك أن من المعروف السلام والبشاشة وحسن الملاقات وطلاقة الوجه والبعد عن الصدود والإعراض وتصعير الخد للناس. ولهذا قال في هذا الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي شيء كان، وإن كان شيئا قليلا أو أمرا يسيرا جدا قد تظنه بمقياسك أو بفكرك ليس بذاك الأمر المهم، لكن عند الله سبحانه وتعالى ثوابه عظيم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فملاقاتك لإخوانك بطلاقة الوجه، بالابتسامة، بالبشاشة، باللطف، كل ذلك من المعاني العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقق الأخوة واللحمة بين المؤمنين ترابطا وتآلفا وتحابا، وذلك يتحقق بالسلام وتوابعه من حسن الترحيب وطلاقة الوجه وحسن الملاقات ونحو ذلك. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum atau berseri-seri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada motivasi dorongan untuk memberi perhatian terhadap kebaikan, memberi perhatian terhadap berbuat baik terhadap saudara-saudara, terhadap teman-teman, terutama tatkala bertemu dengan mereka, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan ikhwan-ikhwan, ya, hendaknya memberi perhatian terhadap perbuatan baik terhadap mereka. Apa sikap baik yang bisa kita lakukan, sikap baik yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, terhadap ikhwan tatkala kita bertemu dengan mereka, yaitu dengan memberi salam, memberi salam kepada mereka, kemudian dengan wajah yang berbinar-binar, wajah yang berseri-seri, dengan wajah senyum, ya, kemudian dengan tidak menampakkan wajah kesombongan, tidak memalingkan wajah tatkala bertemu dengan mereka, ya, tidak bermuka masam, ya, akan tapi dengan wajah yang berseri-seri dan wajah yang senyum. Inilah bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita tatkala bertemu. Lihatlah dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan apapun. Syai'an di sini sebagaimana dalam kaidah yaitu isim nakirah dalam konteks kalimat nahi, kalimat larangan. Dan kita tahu bahwasanya jika ada isim nakirah dalam konteks kalimat pelarangan atau kalimat penafian, maka memberikan faedah umum, keumuman, yaitu kebaikan apa saja jangan kau remehkan. Bisa jadi menurut pandanganmu kebaikan tersebut perkara yang remeh dan perkara tidak penting, akan tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan ganjaran yang besar bagi perbuatan tersebut. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun kebaikan tersebut yaitu berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh senyum, ini kebaikan yang jangan kau remehkan. Ini menunjukkan bagaimana Islam memperhatikan, ya, makna-makna yang indah, ya, yang diserukan oleh Islam, yang menyerukan untuk saling adanya tarabut, ya, adanya kedekatan antara ikhwan, antara kaum muslimin, ya saling mencintai di antara mereka. Oleh karenanya Islam menganjurkan untuk tatkala ada bertemu di antara dua saudara untuk memberikan salam, kemudian dengan wajah yang berseri-seri, kemudian bagaimana penyambutan yang baik, yang menunjukkan kasih sayang di antara mereka. Ini sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan kata Nabi SAW, jangan diremehkan perkara ini. Jangan diremehkan meskipun bertemu dengan saudara dalam kondisi atau dengan wajah yang berseri-seri dan senyum, itu suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل الحسن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع ابن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه أن تقبيل الولد باب من أبواب الرحمة والعطف والشفقة واللطف مع الأولاد، فهو نوع من الرحمة ونوع من اللطف الذي يزيد من محبة هؤلاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. ولهذا من السنة رحمة بالصغار والأطفال بنين وبنات أن يقبلهم والدهم والدتهم قريبهم رحمة بهم ولطفا معهم ومؤانسة لهم كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ترك تقبيلهم فهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه هؤلاء الصغار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي، والنبي صلى الله عليه وسلم جده لأمه، فقال الأقرع بن حابس أي عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إن لي عشرة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم أي لا يرحم عباد الله، لا يرحم أي لا ينال رحمة الله. فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ينبغي أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يكون فيه رحمة للعباد. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل الأطفال بنين وبنات مؤانسة لهم ورحمة بهم وإدخالا للسرور عليهم، وأيضا لتتعمق في قلوبهم المحبة وتزيد لآبائهم وأمهاتهم. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة أو هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang terakhir yaitu dari dalam bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka ada di situ Al-Aqra bin Habis. Dia berkata tatkala mencium melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, maka dia berkata, "Innali ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Kata dia, "Saya memiliki 10 orang anak dan tidak seorang pun dari mereka yang saya cium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Al-Aqra bin Habis, dia berkata, "Man la yarham la yurham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang tidak merahmati maka tidak akan dirahmati." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar di Rojak dimanapun Anda berada, hadis ini adalah hadis yang terakhir yang dijadikan penutup oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yang sedang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, dan perlu kita ketahui dari hadis ini bahwasanya mencium anak-anak merupakan salah satu dari pintu-pintu kasih sayang, salah satu bentuk dari bentuk kasih sayang kepada anak-anak, bentuk kasih sayang, kelembutan, ya, dengan mencium mereka, dengan mencium anak-anak maka akan menambah kecintaan anak-anak terhadap orang tua, ya, orang tua, ayah atau ibu yang mencium anak-anaknya maka akan menjadikan anak-anak tersebut semakin sayang dan semakin cinta dan semakin hormat kepada ayah dan ibunya. Oleh karenanya merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencium anak-anak, ya, sebagai bentuk kedekatan terhadap mereka dan sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada mereka. Adapun tidak mencium anak-anak, sikap keras terhadap mereka, ini dengan tidak mencium anak-anak ini bertentangan dengan sifat kasih sayang yang dituntut oleh yang dituntut dari seorang hamba kepada anak-anak, ya, namanya orang tua harusnya sayang kepada anak-anaknya, ya, dengan mencium mereka, ya. Adapun tidak mencium mereka ini bertentangan dengan sifat rahmat, sifat kasih sayang terhadap anak-anak. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kakek Hasan bin Ali, kakek dari ibu, ya, bahwasanya ibu mereka adalah Fatimah, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Hasan adalah Fatimah. Kemudian tatkala Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali, maka dia mengatakan, saya memiliki 10 orang anak, maqabbaltu minhum ahadan, tidak seorang pun dari anak-anakku yang saya cium. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Al-Aqra' bin Habis, kata beliau, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, yaitu tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka la yurham, maka dia tidak akan disayang. Artinya dia tidak akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang jika ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia merahmati hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menyayangi orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Oleh karenanya di antara sunnah adalah mencium anak-anak dengan memasukkan kasih sayang dalam hati-hati mereka, sehingga kecintaan mereka semakin mendalam terhadap orang tua dan kasih sayang mereka semakin dalam terhadap orang tua. Dengan hadis ini maka berakhirlah bab yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Hafizahullah Ta'ala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan, juga Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan kajian kita di sore hari ini. Saudaraku Siman Sakida, ada tersisa 10 menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar atau pemirsa melalui telepon di 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan tadi. Kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Pak Junedi di Babelan, ya. Pak Junedi Babelan Bekasi, Pak, ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau mencium pipi ibu boleh enggak? Saya suka mencium pipi ibu saya, saya. Terima kasih ya Pak Ustaz. Terima kasih, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الذي ورد إنما هو تقبيل اليد وتقبيل بين العينين الذي ورد إنما هو تقبيل اليد وتقبيل بين العينين الذي هو الجبهة فيقبل رأس والدته يقبل جبهتها يقبل يدها على ما سبق بيانه لا يكون ذلك متكررا عند كل لقاء وإنما يكون في بعض المرات احتراما لها وتوقيرا لها ووفاء معها كما عرفنا أيضا في الأحاديث ما يدل على أنه لم يكن ذلك عند كل لقاء ولا يكون أمرا أيضا متكررا وإنما يكون في بعض المرات. Saya menjelaskan bahwasanya yang datang dalam hadis yaitu mencium tangan atau mencium apa yang ada di antara dua mata, yaitu itu di kepala, di bagian jidat itu dicium, ya, itu yang datang dalam hadis. Ya, demikian juga Syekh menjelaskan, itu pun tidak dilakukan terus-menerus ya. Tetapi terkadang kita melakukannya ya sebagai bentuk penghormatan dan sebentuk kasih sayang kepada ibu kita ya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya para sahabat memang mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mencium kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tapi hal itu tidak dilakukan terus-menerus, akan tapi terkadang dilakukan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kita angkat penelpon yang kedua, ada Bapak Alwin di Depok. Silakan Pak Alwin. Silakan Pak Alwin. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana tata cara dalam Islam ketika dua saudara itu bertemu tapi ada jarak. Jaraknya agak jauh. Iya. Apakah kita boleh menundukkan kepala atau hanya melambaikan tangan atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alwin. Nah. Silakan. Tulki alaihi salam ba'idan la yasma'u sawtak wa anta tusallim. أن تكون مثلا مارا بالسيارة ونوافذها مغلقة مثلا أو يكون بعيدا عنك، فالسنة في حينئذ أن تسلم، تقول السلام عليكم وتشير بيدك إشعارا له بأنك ألقيت عليه السلام، لا أن تكتفي برفع اليد بالإشارة، فليس من السنة الاكتفاء بالإشارة، وإنما تقول السلام عليكم حتى وإن كان لا يسمعك، ويكون رفع يدك له إشعار له بأنك ألقيت عليه السلام، وهو أيضا يرفع يده ويقول وعليكم السلام وإن كنتما لا تسمعاني بعض. Syekh menjelaskan bahwasanya jika ada dua orang yang bertemu dengan jarak yang jauh ya, maka cukup memberi salam. Jika salamnya kedengaran, maka cukup beri salam di antara mereka. Akan tapi jika salamnya tidak kedengaran, misalnya karena jauh, atau meskipun dekat tetapi misalnya saling bertemu dalam mobil, kemudian jendela mobil tertutup, maka cukup memberi salam, sekalian mengangkat tangan untuk memberi sebagai pertanda bahwasanya kita sudah memberi salam kepada dia. Jadi jangan hanya sekedar mengangkat tangan tanpa melafalkan salam, tetap kita ucapkan assalamualaikum meskipun dia tidak dengar. Tapi kita ucapkan assalamualaikum dengan mengangkat tangan sebagai pertanda bahwasanya saya mengucapkan salam. Dan dia yang di sana yang juga tidak mendengar salam kita, dia juga hendaknya menjawab salam kita dengan mengatakan waalaikumsalam dan juga mengangkat tangannya meskipun kita tidak dengar, meskipun kita tidak mendengar jawabannya. Akan tapi dia menjawab dengan mengangkat tangan sebagai pertanda bahwasanya dia menjawab salam kita dengan mengatakan waalaikumsalam. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Syekh. Sebatas apakah kita diperbolehkan untuk mencium tangan ulama atau para guru agama, karena ada sebagian muslim yang memandang bisa mencari keberkahan dengan mencium alim dan para ulama. Terima kasih ya Syekh. Bila yadul alim atau kedzalika al-'abid تبركا لا أصل له، وإنما هذا التقبيل إنما يفعل في بعض المرات من باب التحية والاحتفاء به، أما أن يقبل يده لينال بهذا التقبيل بركة أو متبركا بتقبيل اليد، أو بعضهم أيضا يضع جبهته على يده كنوع من التبرك، فهذا كله مما لا أصل له. Syekh menjelaskan bahwasanya mencium tangan seorang yang alim atau seorang yang ahli ibadah karena mencari keberkahan tangannya, maka ini tidak ada dalilnya ya. Yang ada bahwasanya kita mencium tangan seorang yang alim atau seorang yang ahli ibadah atau orang tua kita atau orang kita hormati sebagai bentuk penghormatan atau sebagai bentuk kita memberi salam kepada dia. Ya, untuk bentuk kedekatan, bukan mencari keberkahan dari tangannya sebagaimana tadi hadis-hadis yang telah kita jelaskan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya dengan para istri yang rutin mencium tangan suami mereka setiap suami mereka berangkat atau pulang kerja? Apakah ini diperbolehkan? Al-amr fi dhalika aydan misla ma sabaq. Walakin يختص ما بين الزوجين من المؤانسة والمعاشرة والملاطفة أمور هي من الأمور التي تختص بين الزوجين، وإلا إذا كان المقصود الملاقات بحد ذاتها فالسنة تقدم بيانها في الحديث الذي مر معنا. Syekh menjelaskan bahwasanya tentunya perkaranya seperti telah kita jelaskan. Kalau kita berbicara tentang mulaqat, tentang pertemuan di antara dua orang, maka sunnahnya tadi yaitu kita hanya berjabat tangan dan hanya apanya mencium sesekali, tidak terlalu sering-sering sebagaimana petunjuk para sahabat. Akan tetapi kita tahu bahwasanya di antara dua istri, pasangan suami istri, tentu ada perkara-perkara khusus yang menunjukkan kasih sayang di antara mereka, menunjukkan kedekatan dan kecintaan di antara mereka. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang menambah kasih sayang di antara mereka. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang pertemuan di antara dua orang, maka adabnya sebagaimana tadi kita telah jelaskan, yaitu boleh mencium tangan namun tidak terus-terusan. Akan tapi antara suami istri tentunya ada hubungan khusus. Demikianlah para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan dalam masalah adab-adab Islam. Semoga kita bisa senantiasa menjadikan mereka teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.